Dominan mana Anda, otak kiri atau otak kanan? Buat pebisnis sendiri sebetulnya lebih ideal yang mana ya? Dan bagaimana untuk bisa mengoptimalisasi keduanya? Itu yang masih kita bahas hari ini. Tadi pertanyaan dari Bang Kavi, kapan dan di mana sih Anda dapat ide-ide brilian? Silahkan SMS ya 0816924924. Nanti ada special gift yang akan diberikan kepada Anda. Tadi Bang Kavi bilang sebetulnya analoginya sama ya dengan kita banyak menggunakan apa, itu terjadi pada otak. Tadi dikatakan olahraga tenis gitu ya, karena dia sering menggunakan yang kanan, otomatis dia kanan yang besar gitu kan. Tangannya, tapi iya, kalau kidal pasti juga yang kiri, iya, yang besar gitu. Sama dengan otak kita, kalau banyak digunakan yang kiri, ya makanya kiri yang lebih dominan. Nah sekarang masalahnya adalah bukan dominan kiri atau kanan ya kan Bang? Yang penting adalah bagaimana kita bisa menggabungkan keduanya menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini ada banyak nih yang jawab nih Bang, mau dilihat? Iya, okay, silakan ini. Pak Kavi, saya ada pertanyaan. Oh, apakah dalam menggunakan bagian otak ada dipengaruhi oleh gen atau turunan? Apa saja yang mempengaruhi? Apakah ada batasan umur? Oh, oke. Okay. Sebenarnya kalau banyak para ahli mengatakan bahwa sebaiknya otak kita itu ya harus seperti olahraga, harus di training. Jadi harus harus sering-sering dipakai. Kalau enggak kan ada orang bilang nanti otaknya karatan gitu kan. Ada istilah seperti itu. Nah jadi itu ada benernya juga gitu loh. Jadi kalau kita sering melakukan aktivitas yang menggunakan otak kita gitu loh, maka batasan umur, gen dan turunan itu sebenarnya enggak terjadi, enggak ada batasan itu. Tapi kalau Anda tidak menggunakan, Anda tidak aktif menggunakan otak Anda gitu loh, apakah untuk membaca, untuk mikir, untuk macam-macam gitu loh, tidak akan menghasilkan apa-apa otak Anda kan ini. Ada cerita yang sangat menarik ya, katanya manusia itu, otak kita itu seperti sebuah super komputer gitu loh, dan kalau itu dipakai ya, atau kita tuh hanya memakai hanya sekian persen gitu loh. Nah konon kabarnya ya, dengan melakukan meditasi, yoga dan seterusnya gitu loh, banyak orang mampu meningkatkan pemberdayaan otaknya gitu loh, menjadi lebih tinggi. Dan ada cerita-cerita yang mengatakan bahwa di negara-negara tertentu gitu loh, di mana anak-anak bisa menggunakan otaknya menjadi lebih tinggi 10% atau 15%, itu ada yang bisa melayang, menahan gravitasi bumi. Jadi itu sangat luar biasa otak kita sebenarnya, makanya luar biasa. Jadi artinya itulah sebabnya melatih otak kita itu suatu kewajiban. Kalau Anda mampu melakukannya gitu loh, itu akan luar biasa sekali hasilnya. Okay. Ini banyak yang sama ternyata jawabannya Bang. Nih dari, biasanya saya banyak ide waktu di kamar mandi lagi BAB. Ada juga saya temukan ide cemerlang waktu sedang duduk santai sambil menatap langit. Ada juga yang dapat ide ketika lagi setrika atau cuci baju. Betul, itu jawaban yang benar. Jadi begini, kalau kita ada masalah dan kita ada problem gitu loh, dan kita ingin melakukan pemecahan ya, maka kita cenderung konsentrasi. Pada saat kita konsentrasi itu, kita cenderung menggunakan salah satu dari otak kita yang lebih dominan. Kalau dia adalah seorang artis, kemungkinan besar gitu loh, dia akan menggunakan solusi yang lebih kreatif gitu loh untuk masalahnya gitu loh. Tapi kalau dia adalah seorang yang lebih logik, seorang yang lebih banyak dipengaruhi oleh otak kiri, mungkin dia akan menggunakan solusi yang paling masuk akal. Analisa dulu gitu ya. Iya, lebih logical gitu loh. Nah, sebenarnya sebuah ide, otak kita itu bekerja gitu loh. Dan kalau kita ada ide, ada sesuatu gitu loh, biasanya itu akan mengalami masa inkubasi. dan pada saat inkubasi itu kapan ide itu akan menetas gitu. Itu adalah saatnya pada saat kita tidak dominan. Kita tahu tidak dominan menggunakan otak kiri atau kita tidak dominan menggunakan otak kanan. Uh-huh. Itulah sebabnya mengapa saat kita mandi itu kita lagi nggak ya, pakai otak itu ya. Iya ya kan? Benar-benar. Lagi ditaruh. Kita lagi blank gitu loh. Dan pada saat itulah terjadi korslet gitu loh, di mana otak apa ide-ide brilian kita justru muncul, menetas karena tanpa kita sadari gitu loh, otak kanan dan otak kiri kita itu merge menjadi satu. Hmm. Keluar gitu loh, idenya menetas gitu loh. Pada saat inkubasi. Dan itu terjadi aneh kan? Ada orang lagi setrika, kenapa kan gak mikir dia? Tapi pada saat itu terjadi lompatan yeah. api, jadi lompatan quantum leap, Anda boleh katakan seperti itu, blong, ada ide besar gitu. Okay. Ada, itulah sebabnya ya bermain di banyak perusahaan-perusahaan besar ya, di perusahaan-perusahaan besar dan terutama perusahaan-perusahaan yang membutuhkan solusi-solusi kreatif gitu loh, seperti Microsoft atau perusahaan-perusahaan software di Silicon Valley, kantor mereka itu didesain sedemikian rupa sangat fun ya. Dan disediakan ruangan bermain ya. Biarpun orangnya udah tua gitu loh ya. Why? Because ini untuk memotivasi otak kiri dan otak kanan gitu yeah. sekaligus. Ada ruangan bermain apa dilengkapi dengan olahraga berkartu, catur, pingpong dan seterusnya. Karena otak juga butuh rejuvenasi ya, Bang. Iya. Yeah. Hmm. Nah, itu terjadi gitu loh di perusahaan-perusahaan besar dibuat. Dan ada teknik misalnya melamun. Hmm. Ada teknik meditasi, ada teknik yoga. Di mana? Karena itu untuk merangsang bahwa kedua belah otak kita itu saling bersinergi, mm-hmm. nyambung, korslet, dan akhirnya menumbuhkan ide yang sangat besar. Yeah. Gitu ya. Ada pertanyaan menarik nih dari Bu Hesti di Semarang. Kenapa ya ada pakar otak kanan tapi nggak pernah dengar ada pakar otak kiri, Bang? Jadi begini, kebanyakan orang berpikir bahwa sekolah kita, edukasi kita gitu loh, itu mengajarkan secara disiplin gitu loh, itu otak kiri. Misalnya saya belajar logika, melakukan analisa dan logika, dan kemudian melakukan solusi. Misalnya ketika saya mendapatkan kuliah mata kuliah hukum misalnya, matematik demikian juga gitu. Itu semuanya sekolah kita itu dianggap lebih ke otak kiri. Nah, otak kanan ya, dimana kita misalnya nih untuk hal-hal yang lebih kreatif dan segala macam, kebanyakan di sekolah-sekolah itu dilakukan pendidikannya itu lebih ekstrakurikuler, kurikulum ya. Misalnya menggambar, yeah. menggambar itu kagak pernah di yeah. di iniin gitu. Dan pun ya misalnya kalau ada pelajaran musik gitu loh, pelajaran musik itu di sekolah-sekolah lebih diterapkan pada penguasaan alat musiknya, bukan ke notasinya, bukan ke kreativitasnya, bukan ke imajinasinya gitu yeah. loh. Coba kamu bikin lagu, nggak kayak gitu gitu loh. Tapi lebih menguasai alat instrumen musiknya, gitar, yeah, yeah, yeah. bisa nyanyi gitu-gitu, lebih kepada tekniknya. Akibatnya maka otak kanan yang seharusnya lebih banyak ke kreativitas, imajinasi, itu bagaikan terkubur ya. Kan terabaikan lah. Gitu, gitu. Tapi sekarang sepertinya kesadaran untuk kesana sudah banyak, Bang, karena kita lihat banyak sekolah alam ya, banyak yang mereka kemudian lebih ke hal-hal yang lateral dibanding dengan yang teoritis dan akademisi gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya setelah jeda.